ati sliramu sing tak tresnani. Pancene abot nandang tresno naliko ato cara sliramu rakuoso nrimo tresno liyo merko kutu nompo jejodohan wong tuwa. Pancen iki salahku, pangapuraku tulus atiku. Dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmorondono. Pancen iki salahku, pangapuraku tulus atiku. Dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmorondono. Bisa mulia selawase senatian aku nawangsa nanti sajeroning atiku tresna tak rewangi kanggo sliramu pungkase sing nyanding tutu aku. pancen iki salahku, pangapuroku tulus atiku. Dadi pengiling cerita sing tak tulis liwat tembang asmoro dono.